Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Hal yushtaratu inqiradu asr al-majmi'in li-in'iqad al-ijma' min ahli? Hal yushtaratu dhalik? Ada ra'i al-jumhur ya'ni. Menurut ra'i al-jumhur, apakah dipersyaratkan generasi yang diperhitungkan ijma'nya tersebut ditunggu sampai semuanya mati dan tidak ada perubahan pendapat dari mereka baru kemudian bisa dikatakan terjadi ijma', ataukah sekadar terjadi ittifaq di antara mereka maka saat itu juga dianggap ijma'. Al-awal atau tsani persyaratkan atau langsung saat itu yang diterima. La yushtarat, tidak disyaratkan oleh jumhur. Dalil, alasannya, zid, dalil, dalil zid, zid. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Karena al-adillata 'ala anna al-ijma' hujjatun laysa fiha ishtiraku inqirad al-'asr. Ditambah tadi yang disebutkan Ihsan. Karena ketika mereka saat itu ittifaq, berarti terjadi ijma' saat itu. Jadi dua kan yang disebutkan di sini. Ketika ijma' terjadi saat itu, ketika mereka bersepakat saat itu, maka terjadilah ijma'. Kenapa kemudian dianggap tidak? Yang kedua, tadi barusan bahwa dalil-dalil yang mempersyaratkan, dalil-dalil yang mengatakan ijma' hujjah tidak mempersyaratkan bahwa asrul majmi'in harus ditunggu wafatnya. Apa yang dimaksud ijma' sukuti? Tadkur? Ijma' sukuti pembahasan terakhir kita. Tidak ada penginggaran. Baik. Padahal mereka mampu mengingkari. Ini sebagian menganggap sebagai ijma' sukut. Masalah ini masalah khilafiyah. Baik. Dengan syarat apa lagi? Jadi tidak ada yang mengingkari dalam keadaan mampu mengingkari. Kemudian tidak ada yang pengingkaran itu batasnya sampai apa? Asyari. Tambah lagi. Tadkur? Sampai mereka mengingkari. Sampai mereka wafat semuanya. Harus ditunggu sampai. Jika sampai mereka semua wafat. Dan tidak ada yang mengingkari. Berarti mereka mendiamkan semuanya. Inilah yang dianggap. Padahal mereka mampu mengingkari. Tapi tidak ada yang mengingkari sampai semuanya wafat. Ini yang dianggap ijma' sukuti ada sebagian ulama. Ini ada khilaf. Dua itu. Mereka mampu mengingkari, tapi tidak mengingkari. Kemudian sampai mereka semua wafat, tidak ada yang mengingkari. Ijma' sukuti, khati'i'ah dhanni. Baik. Kita lanjutkan al-qiyas. Nah, man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-qiyas ta'rifuhu al-qiyas lughatan at-taqdir wal musawat. Istilahan تصوير فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما فالفرع المقيس المقيس والأصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة أركان القياس والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية وقد دل على اعتباره طيب تعريف definisi القياس dari segi bahasa lugatan التقدير والمساواة التقدير يعني ما mengukur Al-Musawat artinya penyamaan. Istilahan dari segi istilah taswiyatu fara'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Taswiyatu fara'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Taswiyah artinya penyamaan. Fara' cabang bi aslin dengan pokok. Dengan pokok. Jadi ada fara' cabang, ada asal, ada pokok. Tasyiyatu fara'in bi aslin. Yani ada dua masalah kan. Masalah yang ingin diketahui hukumnya, itu ditetapkan hukumnya dengan qiyas. Nah, itu yang merupakan fara'. Tasyiyatu fara'in penyamaan cabang. Cabang ini yang tidak diketahui dalilnya ini tadi. Dianggap cabang di kias, yakni disamakan bi asal dengan asal, dengan satu masalah yang dijadikan pokok yang hukumnya disamakan dengan itu. Nah, sudah dijelaskan di bawah fal far'u al maqis, al fara' cabang yaitu al maqis yang di kias, masalah yang ingin diberi hukum, ya, tidak ditemukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun Ijma' akhirnya bersandar pada kias. Nah, maka di kiaslah masalah itu sehingga dia dianggap fara'. Nah, wal-asal al-maqis alai, al-asal yang pokok yang dijadikan dasar kias, dikiaskan atasnya. Ya, ada satu masalah yang dicarikan, suatu masalah untuk jadikan pokok dasar kias. Masalah yang sudah jelas hukumnya, satu masalah yang sudah jelas hukumnya dari Al-Quran atau Sunnah atau Ijma, itu dijadikan pokok dasar kias, dikias kepadanya, disamakan hukumnya dengannya. Masalah yang tadi tidak diketahui hukumnya dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma itu disamakan dengannya. Nah, pastinya tufarin bi aslina. Nah, sebagian ahli usul alifu alai wa qala ba'duhum ilhaqu far'in bi aslin, ilhaqu far'in bi aslin. Nah, ilhaqu far'in bi aslin, ilhaq artinya mengikutkan, ya, mengikutkan far' cabang bi asl, kepada asal, kepada pokok. Jadi yang berbeda di sini adalah kata taswiyah dan ilhaq. Nah, taswiyatu far'in bi aslin, ilhaqu far'in bi aslin. Nah, fi hukmin, dalam suatu hukum. Penyamaan cabang dengan pokok dalam suatu hukum. Wal hukmu kama marra bina pada syekhuna, maqtadahu dalil syar'i, muqtada dalil syar'i. Apa yang merupakan tuntutan dari syar'i, tuntutan dalil syar'i min wujubin berupa hukum wajib atau tahrim atau haram atau sihah, sah atau fasad atau batal, rusak atau ghairi atau selainnya. Nah, muqtada dalil syar'i. Dan kita sudah pelajari bahwa hukum wajib, hukum haram, ya itu adalah hukum apa? Kan hukum ada dua, al-hukmu yang masih lagi selain masih kan? Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah, itu termasuk kategori hukum taklifi. Sedangkan sihah fasad, semisalnya hukum, apa istilahnya? Mana? Ma'ahad yadkur hukmun wad'i. Hukum wad'i, yaitu hukum yang dilakukan oleh syariat. Berupa penentuan itu sah atau tidak, termasuk faktor sebab disyariatkan sesuatu, dan dirujuk kembali pembagian hukum taklifi dan wad'i. Nah, tasyiyat far'in bi aslin fi hukmin, ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin. Jadi far' masalah yang kita ingin, ya, masalah yang ingin ditetapkan hukumnya itu tidak ada dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' ditemukan, terpaksa ya, kembali kepada qiyas, itu di qiyas diikutkan hukumnya kepada pokok yang sudah jelas hukumnya, ya, berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', diikutkan hukumnya dengan pokok tadi yang sudah jelas hukumnya, ya, dihukumnya dalam satu hukum, disamakan hukumnya, li'illatin jami'atin, karena ada illatin jami'ah, ada li'illatin jami'atin, karena satu illat, illat itu faktor, faktor hukum, illat adalah faktor hukum. Nah, keterangannya di bawah, al-illatu al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Illat adalah makna yang dengan sebabnya tetaplah satu hukum yang ada pada al-asl, pada pokok. Ya, pada masalah yang pokok. Yang dijadikan dasar qiyas. Makna yang dengan sebab makna itulah hukum yang ada pada masalah pokok itu tetap hukumnya. Jadi al-asal tersebut, jadi masalah yang sudah jelas hukumnya itu ada illat, ada faktor hukum, ada makna yang menjadi faktor penyebab hukum itu berlaku padanya. Nah, illat ini ya, juga ditemukan pada fara'. Illat, makna tersebut juga ada pada fara'. Dengan demikian berarti dianggap hukumnya sama, diikutkanlah secara hukum. Jami'atin yang menggabungkan. Jami'atin yang menggabungkan bainahuma, antara keduanya. Bainahuma, huma ini kembali kemana? Antara keduanya, menggabungkan antara keduanya. Ada faktor hukum, ya, yang menggabungkan antara keduanya. Keduanya dimaksud adalah aslun wa far'un. Jadi faktor hukum yang menjadikan hukum itu ada pada asal, pada pokok qiyas, ya, illat hukum itu juga ditemukan pada far' yang hendak diqiyas. Illat itu jami'at bainahuma, menggabungkan antara keduanya, ternyata illat faktor hukumnya sama, berarti memiliki hukum yang sama. Akhirnya ditaswiyalah atau diilhah, disamakan atau diikutkan hukumnya kepada asal. Hadha huwa al-qiyas. Qala syekh, wa hadhihi al-arba'atu arkanul qiyas. Inilah empat ini merupakan rukun-rukun qiyas. Dihafalkan ya. Ilhaku at-taswiyah atau ilhaku far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Idzan ar-ruknul awwal indana aslun, ar-ruknul tsani Faraun. Ar-Rukn Salis Hukmun. Ar-Rukn Rabi' Millatun Jami'atun Bainahuma. Aslun Faraun Hukmun Millatun Jami'atun Bainahuma. Atau Faraun Aslun Hukmun Millatun Jami'atun Bainahuma. Wal-Qiyasu Ahadul Adillati Lati Tathbutu Biha Al-Hukamu Syariyah. Qiyas merupakan salah satu dari dalil-dalil yang dengannya ditetapkan hukum-hukum syariat. Nah, hada yahtaj ila ta'liq. Mengenai hujjatul qiyas. Tubu ikhtalaf al-ulama'u fi hujjatul qiyas. اختلف العلماء في حجية القياس بسبب ما وقع في أمر القياس الأول من الناس من أفرط فكان يثبت قياسا لا يوافق أدلة الكتاب والسنة الثاني ومن الناس من جفا من جفا فترك القياس بالكلية حتى جمد فترك أحكاما أثبتتها الأدلة الشرعية. الثالث الوسط هو إثبات القياس على ما أثبتته أدلة الشرع وبهذا نعلم أن القياس ينقسم إلى قسمين قياس جلي وهو ما أثبتته أدلة الشرع الثاني قياس خفي وهو الرأي المذموم الذي جاء الشرع في إنكاره ونفيه وهو الرأي المذموم الذي جاء الشرع في إنكاره ونفيه فلذلك نقل عن الأئمة أقوال في ذم القياس ونقل عن بعض هؤلاء ونقل an ba'di ha'ulai alladhina ankaru al-qiyas, ha'ulai alladhina ankaru al-qiyas, wa nuqila an ba'di ha'ulai alladhina ankaru al-qiyas ma yuwafiqu al-qawla bil-qiyas, ma yuwafiqu al-qawla bil-qiyas. Falihada ada ونقل عن بعض هؤلاء الذين أنكروا القياس ما يوافق القول بالقياس فلهذا كان الصحيح الجمع بين أقوال هؤلاء الأئمة الجمع بين هؤلاء بين أقوال هؤلاء الأئمة بما يجتمع به هذه المسألة وهو العمل بالقياس الجلي وهو العمل بالقياس الجلي وذم القياس الخفي ولهذا نستأنس بقول أحمد ولهذا نستأنس بقول أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس من جهة التأويل والقياس. وقال في عبارة أخرى: فليحذر المتكلم في الفقه من المجمل والقياس فهذا ليس معناه أن يترك بالكلية فهذا ليس معناه أنه يترك بالكلية كما نقل جد شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام في المسودة في كتاب المسودة من الإمام أحمد من أنه قال بالقياس بعبارة له. نعم. كم الساعة؟ من الخامسة. نعم نكتفي. نواصل بالغد. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.